أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله والحمد لله الحمد لله تمجد الله سبحانه وتعالى الجزية من قنطر إمام الكتاب فسنبقكم هنا من الله سبحانه وتعالى ومجد الله سبحانه وتعالى لمجدكم كده ومجد الله سبحانه وتعالى لمن amalan amalan salih kita yang kita mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Na'am, dan juga meyakini bahwasanya segala yang kita dapati, kita nikmati itu tentu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, sebagaimana biasa di malam Ahad ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Al-Wabil Thayyib min Kalam Thayyib yang ditulis oleh Na'am Syekh Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Na'am, barakallahu fikum. Dan ikhwani fi din rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis Yahya bin Zakaria yang diukir oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, yang mana dalam hadis ini menjelaskan kepada kita perumpamaan-perumpamaan yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Dan juga di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan, ya, na'am, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada, ya, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Nah, dan juga barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan terkait dengan pentingnya untuk senantiasa berada di atas al-jamaah. Nah, karena ikhwan fi din rahimani rahimakumullah, seseorang itu apabila dia terlepas daripada al-jamaah, tentunya kita pahami bersama yang dimaksud dengan al-jamaah adalah mereka yang berpegang di atas Al-Quran wa Sunnah dan di atas jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Inilah al-jamaah. Ya. Nah, kenapa dibatasi akan hal itu barakallahu fikum? Karena jelas Al-Quran adalah kitabullah, As-Sunnah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi utusannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka para sahabat, dan para sahabat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan semangat beramal saleh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah orang-orang yang berpegang di atas al-jamaah. Sehingga ikhwan fi din rahimani rahimakumullah, apabila ada yang berselisih dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka dia telah melepaskan, ya, tali ikatan yang kuat daripada tali al-jamaah ini, dan konsekuensinya, ya, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ya, faqad khala'a rifqat al-islam min 'unuqih, ya, maka mereka yang melepaskan diri daripada al-jamaah, dia telah melepaskan tali Islam pada lehernya barakallahu fikum. Nah, ini konsekuensi yang besar, bukan dianggap remeh. Bahkan dalam hadis, ya, yang ma'ruf, ya, hadis 73 golongan yang kita kenal bersama, ya, Rasul tekankan hanya satu di dalam jannah, hanya satu golongan yang berada di dalam syurga, yang artinya apa? Yang lain semua di dalam neraka. Barakallahu fikum. Jadi siapa? Yang berpegang di atas al-jamaah. Ini menandakan bahwasanya yang namanya al-haq yang namanya kebenaran hanya ada satu jalan, tidak memiliki banyak jalan barakallahu fikum, tidak memiliki banyak aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman. Jadi hanya satu jalan, yaitu jalan yang sesuai dengan kitabullah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga na'am jalannya para salatul ummah, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi wa sallam barakallahu fikum. Nah, baik, kemudian ikhwan fi din rahimahumullah. Sekarang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ingin kembali menekankan kepada kita tentang asyirku, kesyirikan. Beliau itu kembali memberikan perumpamaan, menyimpulkan dari perumpamaan yang sempat kita dengar pada pertemuan yang lalu dari hadis Na'am Yahya bin Jariyah. Kemudian beliau ingin menyimpulkan dengan perumpamaan, analogi. Tujuannya apa? Agar kita belajar dari beliau, mengambil faedah dari beliau, dan kita nantinya akan memberikan pemahaman juga sesuai dengan apa yang dipahamkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan Imam Al-Qayyim mengambil perumpamaan ini dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hasil apa? Hasil karangan beliau. Nah, maka mari kita dengar bersama Allah SWT bagaimana perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dari hadis yang dia dengar yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Nah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala fadzakara mathal al-muwahhid wal-mushrik. Maka Rasulullah SAW telah menyebutkan permisalan orang yang bertauhid dan orang yang melakukan kesyirikan, orang musyrik. Ya. Nah, maka kata beliau rahimahullah, "Fal-muwahhid, maka orang bertauhid kaman 'amila li-sayyidihi fi dari wa ajja li-sayyidihi mast'amalahu fi." Maka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang muwahhid, itu seperti seseorang yang bekerja di rumah tuannya, di dari di tempat tuannya, di rumah tinggal tuannya. Naam, wa adda li sayyidihi mast'amalahu fi. Naam, dan dia tunaikan semua pekerjaan yang diberikan oleh tuannya kepada dirinya. Nah, dia tunaikan pekerjaan tersebut dan dia persembahkan, dia berikan hasilnya kepada sang tuan. Ini perumpamaan orang bertauhid. Barakallahu fikum. Sehingga dengan analogi ini, mungkin manusia, kaum muslimin di luar sana, mereka tidak akan muncul kalau kita bacakan dalil. Kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang mereka lebih cepat mengenal, lebih masuk pemahamannya ketika kita berikan perumpamaan-perumpamaan seperti ini barulah. Jadi ini diajarkan oleh Rasul. Artinya bukan kita meniru Rasul. Dalam hadis Yahya bin Zakaria, Rasul memberikan perumpamaan. Barakallahu fikum. Nah, ini permisalan orang yang bertauhid. Seperti seorang yang bekerja di rumah tuannya, jadi gaji diberi makan dan segala macamnya, diberi berbagai macam fasilitas-fasilitas. Dia bekerja dan hasil pekerjaan tersebut dia berikan kepada sang tuan. Inilah perumpamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana kalau kita kaitkan dengan ibadah kita? Kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita tidak mau beramal kepada Allah? Pantaskah kita tidak mau bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Nah, ini analoginya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal musyrik. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah, orang syirik, musyrik. Kamal ta'malahu sayyiduhu fi darih, fakana ya'malu wa yu'addi خراجه وعمله إلى غير سيده. Nah, orang musyrik itu seperti seorang yang dipekerjakan oleh tuannya di rumahnya, di rumah sang tuan. Fakana ya'malu yu'addi kharajahu wa'amalahu ila ghairi sayyidih. Namun hasil dari pekerjaan tersebut yang diberikan, ya, artinya hasil yang terjadi di tempat tersebut, itu diberikan kepada selain daripada tuannya, ila ghairi sayyidih. Diperhubungkan kepada tuannya. Dia sudah diberi tempat tinggal, diberi fasilitas, ya, diberi na'am, makan, diberi minum, diberi upah, diberi gaji, diberikan rumah, mungkin diberikan fasilitas semuanya. Kemudian dia diperintahkan untuk bekerja. Tetapi pekerjaan yang dia lakukan itu tidak diberikan kepada sang tuan, tapi justru diberikan kepada orang yang lain. Orang yang tidak memberikan fasilitas kepada dirinya. Orang yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Orang yang tidak bisa memberikan mudharat kepada dirinya. Orang lain. Ya subhanallah. Seperti inilah perumpamaan orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kita kembali kepada apa yang kita lakukan hari ini. Pantaskah kita sudah tinggal di rumah Allah, di bumi Allah, mendapat nikmat dari Allah, lalu ibadah yang kita lakukan kita berikan kepada yang lain, bukan kepada Allah? Nah, pantaskah demikian? Barakallahu fiik. Nah, ya, jadi ini gambaran dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai faedah buat kita nanti kalau kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kita muslim yang masih terjatuh kepada praktik-praktik kesyirikan, dan saudara kita, keluarga kita, ya, masyarakat kita. Nah, ini perumpamaan yang begitu lembut, begitu bahasanya begitu mudah dicerna dan sangat masuk dengan akal sehat manusia. Barakallahu fiikum. Ya. Nah, sehingga terkadang sekali lagi kalau kita menyampaikan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang lafaznya itu lah Wahabi seperti itu. Ya. Itu tandanya Wahabi pasti kalau ngomong keluar ayat Wahabi. Tidak paham kita maknanya. Padahal memang demikian berhasil ya. Menjelaskan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang orang yang sudah ya, hatinya, akalnya, pikirannya sudah kadung terdoktrin, termakan syubhat-syubhat yang sudah menghitamkan hatinya untuk tidak mau menerima kebenaran, maka coba dengan cara ini. Coba dengan cara ini. Ya. Contoh misal, ada keluarga kita, waliyadu billah, ya, masih suka namanya kalau sahabat sahabat dari siapa selain, jarak religi, ya. Nah, ya. Apa yang dilakukan? Dia keluarkan harta, dia siapkan tenaga, ya. Dia siapkan waktu, ya. Dia siapkan semua energi yang ada yang dia miliki. Kemudian dia berangkat menuju ke sebuah tempat, ya. Di tempat tersebut rupanya terdapat sebuah makam, sebuah kuburan yang sudah ditinggikan, dibaguskan, ya, dan dia datang ke makam tersebut, ya, nah, dengan biaya sudah dikeluarkan tadi, tenaga yang sudah dikeluarkan tadi, maka dia duduk di hadapan makam tersebut dan dia meminta kepada orang yang ada di kuburan tersebut, di makam tersebut, ya, ya Ibulan, ya Habibulan, ya, aku ingin sekali naik jabatanku di kantor. Aku ingin sekali agar lulus ujian di sekolah. Aku sangat menginginkan agar usaha di majukan, dikembangkan. Maka tolonglah, ya, berikanlah, kabulkanlah permintaan-permintaan ini. Subhanallah. Ya. Padahal siapa yang memberikan dia rezeki? Allah. Siapa yang memberikan dia harta yang dia ambil untuk yang lama sabar itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjaga keselamatannya ketika perjalanan tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan siapa yang memberikan dia udara untuk dia bernafas ketika itu? Allah Subhanahu wa taala. Tapi pantaskah dia meminta hajatnya kepada selain Allah? Nas'alullah salamah wa ta'afiyah. Maka ini ikhwan fillah rahimakumullah, yaitu analogi perumpamaan yang begitu indah yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, fahakanat musyriku ya'malu li ghairillahi ta'ala fi darillahi ta'ala wa yataqarrabu ila aduwillahi ta'ala bini'anillahi ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, demikianlah ya orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Dia beramal untuk selain Allah, di rumah Allah, di negerinya Allah, di buminya Allah. Dia bertakarruf kepada musuh Allah. Caranya apa? Bini'anillahi ta'ala, dengan memanfaatkan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua modal itu datang dari Allah. Bahkan yang diibadahi ini, yang dia datangi ini, yang dia minta ini tidak memberikan apa-apa lagi dirinya. Tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Tapi dia minta kepada orang yang tidak memberikan apa-apa, fasilitas apa-apa, nikmat apa-apa terhadap diri. Ya. Dia sembahkan, persembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Dalam keadaan dia lakukan itu di bumi Allah, di rumah Allah. Dan dia mendekatkan diri kepada selain Allah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Maka sungguh ya, luar biasa orang yang seperti ini, tidak awal. Sebagaimana orang yang bekerja kepada tuannya tadi, dia sudah diberikan gaji, bahkan mungkin dia dulu orang yang fakir, diangkat oleh sang tuan, diberikan fasilitas rumah, diberikan makan, minum dan segala macamnya, kemudian diberikan ladang untuk dia bekerja. Tapi hasil pekerjaan itu dikasih orang lain, yang mana orang lain itu tidak pernah memberikan apa-apa untuk dirinya. Ya Allah, luar biasa perumpamaan yang analogi yang begitu jelas. Bagaikan matahari yang terbit, yang bisa kita lihat tanpa dihalangi dengan awan ataupun mendung, jelas terang. Maka apabila masih ada orang yang yang masih keras hatinya ketika kita sampaikan nasihat dan perumpamaan-perumpamaan seperti ini, maka yang kita bisa adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, wa ma'lumun أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أنفك الممالك عنده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ingin menjadikan kita sekarang posisi kita sebagai tuan. Kalau tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ingin menggambarkan melihat posisi kita itu sebagai budak tadi, sebagai hamba yang bekerja kepada tuan. Lalu kita sudah diberikan fasilitas ini dari itu oleh tuan, tapi kita pekerjaan itu sudah kita persembahkan kepada sang tuan kita. Sekarang Imam Ibnu Qayyim ingin membalik keadaan. Sekarang kita posisinya sebagai seorang tuan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ma'lumun, dan sudah hal yang diketahui. Nah, bahwasanya seorang hamba dari kalangan manusia bagi Adam, lau kana mamlukuhu kadhalik, kalau budaknya seperti itu, seperti tadi, yang tidak tahu diri, yang tidak tahu malu, nah, kalau kita sebagai orang tua punya budak seperti itu, nah, lakana anqatal malaik indahu, sungguh budak yang seperti ini, atau budak yang seperti itu, pasti akan dibenci dari budak-budak yang lainnya. Kita sebagai seorang tua memiliki beberapa budak, banyak budak, mamluk. Ya. Nah, ya. Kemudian ada satu budak yang wataknya seperti tadi, kurang aja, tidak tahu diri, tidak tahu malu. Sudah diberikan fasilitas, digaji, diberi makan dan minum, tapi hasil pekerjaannya diberikan kepada orang lain. Pasti kita sebagai seorang tua sangat benci dengan budak yang seperti ini. Barakallahu fiik. Ya. Wa kana ashadda shay'in ghadban 'alayhi. Dan pasti kita juga ya. Akan sangat membenci budak tersebut. Ya. Dan murka kepadanya. Wa taradan. Pasti budak itu diusir, wa taradan lahu. Dan diusir budak tersebut. Ya, kita akan tidak terima budak itu. Kita pecat, kita usir dia. Wa ibadah dan dijauhi budak semua yang seperti itu. Barulah ini reaksi kita sebagai seorang manusia. Apabila memiliki seorang budak yang kita sebutkan tadi. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa huwa makhluqul hindu. Dalam keadaan dia itu makhluk sama seperti kita. Ya. Dalam keadaan kita itu posisinya makhluk. Bukan Rob. Yang mungkin ada. Ya. Sisi kewajaran. Ya. Perasaan makhluk seperti itu. Ketika dikhianati. Nah. Ya. Kullu minhuma fi ni'matin ghairahuma. Nah. Setiap. Dari keduanya. Dari sang tuan maupun dari sang budak. Dalam sebuah kenikmatan. Ghairuhuma. Atau ghairihima. Ya. Ya. Pada kenikmatan tersebut tidak ada selain daripada keduanya. Dia apa? Sang tuan tidak mendapatkan hasil. Tidak mendapatkan kenikmatan dari sang budak. Sang budak juga demikian. Dibenci, diusir, dijauhi. Dan juga mendapatkan kenikmatan dari tuannya. Itu maksudnya. Jadi sama-sama sebenarnya tidak mendapatkan kenikmatan. Sang tuan tidak mendapatkan hasil. Sang budak yang melakukan perbuatan tersebut diusir, dibenci, dibenci. Tidak mendapatkan kenikmatan dari sang tuan. Nah. Maka pertanyaannya, apakah mau seperti itu? Apakah mau kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah membenci kita karena perbuatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan nikmat kita. Mungkin tidak di dunia, tapi di akhirat. Nah. Apakah kita mau seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Barakallahu. Nah. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فَكَيْفَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي مَا بِالْعَبْدِ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Maka bagaimana lagi dengan Rabbul Alamin, ayatlah Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik alam raya ini, الَّذِي مَا بِالْعَبْدِ مِنْ نِعْمَةٍ, ya, tidak satupun nikmat itu datangnya, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu. Hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarika lahu, tidak ada syarikat yang mampu mendatangkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada hamba-Nya. Orang yang mati yang ada dalam kuburan tidak akan mampu mendatangkan kenikmatan sebagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan. Malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu memberikan kenikmatan sebagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Para nabi, para rasul, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperlihatkan hidayah, memberikan hidayah. Hidayah tulbayan, penjelasan, petunjuk. Mereka pun tidak mampu memberikan kenikmatan sebagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Nah. Wala yakin hasanati illa huwa. Dan tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqrifu sayyi'at illa huwa. Dan tidak ada yang mampu memalingkan kejelekan-kejelekan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu. Wa huwa wahdahu al-mutarrif bi khalqi 'abdihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Munqaridu wa wahdahu al-munqaridu bi khalqi 'abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Ya, ya zat yang menciptakan hamba-Nya. Wa rahmatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mampu memberikan rahmat kepada hamba-Nya. wa tadbirihi yang mampu mengatur hambanya, wa rizqihi yang mampu memberikan rezeki kepada hambanya, wa mu'afatih yang mampu memberikan na'am pemaafan ataupun maafan yang mampu memberikan kesehatan mu'afat ya, kepada hambanya, wa qada'i hawa'idihi dan na'am menunaikan hajat-hajat mereka. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan ini semuanya. Fa kayfa yaliqu bihi ma hadha ay ya'dila bihi ghayrahu fil hubbi la ila akhir. Naam. Fa kayfa yaliqu, maka bagaimana pantas ya bersamaan dengan ini hamba tersebut memalingkan ya Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contoh ibadah yang disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala? Seperti fil hubb, dalam rasa cinta dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, rasa takut, dia lebih takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Waraja, dia sangat berharap kepada bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal hadd, dia bahkan diri bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wan nadar, dia bahkan bernadar dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'amalah, bahkan dia bermuamalah lebih senang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhibbu ghayrahu kama yuhibbuhu wa aw akthar. Dan maka dia mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala maka diri. Ini kalimat penting. Mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, porsinya disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, itu dikatakan syirik. Ya. Apalagi aksar, apalagi melebihi kecintaan daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ya, kita bahas pada pelajaran kita kemawajin yang kira. Seorang yang dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah, maka kita dikatakan dia orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan. Dia beribadah, salat, puasa, zakat, tapi dia juga menyembah selain Allah, memberikan rasa ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Maka ini juga jatuh kepada posisi kesyirikan, barakallahu fiik. Wa yakhafu ghayrahu, dan dia juga takut kepada selainnya, selain Allah. Wa yarjuhu kama yakhafu aw akthar, dan dia berharap kepada selain Allah sebagaimana dia takut, takutnya tersebut, takut dan harapnya itu sama posisinya atau bahkan lebih lagi ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa jawahidu ahwalihim bal aqwalihim af'alihim, persaksian-persaksian keadaan-keadaan mereka, bahkan ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, nah sifatun akan berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah. Ya, nah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita tidak mau dituduhkan orang musyrik. Tidak mungkin dia melakukan kesyirikan. Saya syahadat kok. Saya sholat kok. Saya puasa kok. Nah, saya tidak menyembah patok. Saya tidak menyembah berhala. Saya hanya mendatangi para wali dari wali-wali Allah. Ini Habib pula, Kiai pula. Ini wali Allah. Subhanallah. Dia minta doa kepada wali Allah. Anak wali itu yang memberikan rezeki itu wali Allah. Siapa kau mencari? Apa Allah yang memberikan? Lalu kenapa kau minta kepadanya? Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah karena saya hina-hina, tidak mungkin langsung minta kepada Allah. Harus melalui birokrasi yang seperti ini. Ini suka saya mahu. Kemudian yang paling penting, rahimani rahimakumullah. Jadi semua ini akan menjadi saksi di hadapan, berbicara semua keadaannya, kondisinya, ucapan-ucapan yang pernah diucapkan, yang dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatannya akan semua berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu yuhibbuna an gadahu min al-ahya'i wal amwat. Ini karena mereka mencintai tandingan-tandingan Allah, baik dari yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah, wayaqunahum, dan mereka takut kepada tandingan-tandingan tersebut. Mereka lebih takut kepada tandingan-tandingan tersebut daripada Allah. Wayarjunahum, dan mereka berharap kepada tandingan-tandingan tersebut. Wayu'amilunahum, dan mereka beramal kepada tandingan-tandingan tersebut. Wayatlubuna ridha'ahum, dan mereka mencari keridhaan kepada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Wayahrabuna min taqatihim, dan mereka lari dari kebencian yang terhadap tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala itu a'zam, lebih besar, mimma yuhibbuna Allah ta'ala, dari apa kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Mereka lebih takut dengan kalau orang yang ibadah itu benci daripada takutnya mereka kepada Allah. Dan mereka lari daripada kebencian, tidak mau sampai orang yang disembah ini benci kepada dirinya. Baik yang masih hidup, misalnya orang-orang yang dianggap wali yang masih hidup, ya senam, bahkan ada orang gila juga yang dianggap sebagai wali, ya subhanallah. Ya, takut, lebih takut kepada mereka. Nah, daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir mereka benci daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membencinya. Nah. Wa yakhafunahu wa yarjunahu. Mereka takut kepadanya dan mereka berharap kepadanya. Wa yahrumuna min saqati, dan mereka lari dari kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. Dan inilah dinamakan kesyirikan, disebut kesyirikan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. قال الله سبحانه وتعالى, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain daripada itu, yaitu selain daripada kesyirikan, لِمَنْ يَشَاءُ, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi dari ayat ini menandakan bahwa yang begitu mengerikannya kesyirikan, begitu murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kesyirikan, begitu bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kesyirikan, sehingga barakallahu fikum, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, kesempatan untuk mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Bahkan seorang itu melakukan pembunuhan berencana, kalau dihukum konstitusi Indonesia itu hukuman mati, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengampuni dia kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau terjadi perzinahan antara anak dengan ibu, itu luar biasa menyedihkan, dosa yang sangat besar. Tapi kalau seandainya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni. Demikian pula caranya dosa-dosa besar yang lainnya, kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kesempatan ampunan kepada dirinya. Tapi kalau kesyirikan, terkadang dosa kesyirikan tidak ada yang menggurugikan orang. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak memalingi orang lain, kita tidak membegal, merampok harta orang lain, tidak. Kita lakukan dengan diri sendiri, urusan kita sendiri. Tapi begitu mengerikan dosa itu. Kalau kita tanya, kenapa aku melakukan itu? Emang saya ganggu kamu? Emang ada yang dirugikan? Emang saya tidak merampok harta kamu, hisa uang kamu untuk saya pergi ke kuburan wali itu? Tapi terjadi ucapan-ucapan seperti itu. Memang. Dari fisik kita tidak dirugikan. dengan perbuatan kesyirikan. Tapi dari sisi al-jamaah, ukhuwah persatuan imaniyah, kita cinta terhadap saudara kita, kita sangat dirugikan kalau ada muslim yang sama saja perbuatannya seperti orang-orang kafir. Nah, terkadang mereka memakai akal, tentunya akal yang tidak dibimbing oleh syariat. Tidak mungkinlah Allah Subhanahu wa Taala mengampuni dosa syirik. Dosa syirik kan tidak membunuh, tidak merugikan orang lain. Masa sih? Ya, dosa syirik itu, ya, orang yang kekal dalam neraka, masa sih saya ke kuburan wali fulan dengan uang saya sendiri, badan saya sendiri, tenaga saya sendiri. Nah, saya berdoa sendiri kepada wali tersebut. Masa Allah Subhanahu wa Taala, masa amalan yang seperti ini lebih besar dosanya daripada pembunuhan, perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian. Ini terjadi sehingga begitu beratnya, sulitnya orang itu keluar daripada jeratan-jeratan iblis laknatullah alaih, baik dari kebidaan atau bahkan dari kesyirikan. Karena memang keduanya ini secara hubungan kesosialan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat tidak ada yang merugikan, artinya tidak dirugikan, tidak seperti dosa-dosa besar, tidak seperti membunuh. Ya, dalam hukum manusia, dalam hukum di banyak negeri, ya, yang tidak maaf, mengambil hukumnya di atas tauhid dan sunnah dan al-Quran dan sunnah, ya, mereka biasa-biasa saja. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, mereka lebih berat lepas daripada jeratan-jeratan itu daripada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Karena orang-orang yang melakukan dosa besar, dia sadar, dia berzina, dia sadar itu dosa. Dia membunuh, dia sadar itu perbuatan dosa. Dia mabuk-mabukan, dia sadar itu sebenarnya dosa. Dia memalak, membegal, merampok, dia sadar itu perbuatan dosa. Tahu itu perbuatan dosa. Tapi kebidaan, kesyirikan, ya, maka orang ini, ya, terus tidak akan mampu sadar kalau dia betul-betul tidak mau ikhlas dalam mencari kebenaran dan tujuan. Hidayah min Allah Jalla wa Ala. Hidayah kita dengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada antum semua, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan pintu hidayah kepada kita, kita mengenal tauhid, kita mengenal kesyirikan, sehingga senanglah hidup kita dalam senanglah jalan kehidupan kita. Kita sudah tahu arah. Apa yang harus saya lakukan mengharap ridho Allah? Apa yang harus saya amalkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenci saya, tidak memurkai saya? Apa ini dosa-dosa yang dimaafkan dan tidak dimaafkan? Sehingga kita berjuang untuk menyusuri jalan tersebut, jalan kebenaran, jalan menjadi syukurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk rasa syukur, salah satunya adalah dengan menjaga iman di atas ilmu wal amal. Ya, di atas ilmu wal amal. Jangan jauh-jauh kita dari majlis ilmu. Karena siapa lagi yang menyirami hati ini? Ketika hati ini kering, ketika hati ini kosong, ketika hati ini mulai-mulai tersusupi syubhat, majlis ilmu lah yang mampu menyirami itu semua. Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan, dengan hadis-hadis Nabi SAW diperdengarkan, dengan ucapan-ucapan salaf memberikan motivasi kepada kita, insyaAllah Ta'ala kita kembali kuat iman kita, bertambah keimanan kita. Sekali lagi, keimanan, mencari keimanan itu bukan di pasar, bukan di tempat-tempat keramaian, bukan di tempat-tempat mencari dunia, tapi mencari keimanan dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naktafi bi hadzal miqdar. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.